Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwatillah, insyaallah kita lanjutkan kembali. Kita sedang membahas tentang al-musawayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah. Beberapa penamaan syar'i dari ahli sunnah wal jamaah. Kita jelaskan tentang makna ahli sunnah itu ada yang yang am, ada makna yang khos. Yang am itu artinya selain syiah itu adalah al-sunnah. Sehingga mencakup di dalam nama ini ya semua yang tidak syiah, ya termasuk mu'tazilah, asyairah, bahkan jahmiyah, kemudian semua itu pokoknya bukan syiah adalah al-sunnah. Sehingga dikatakan sunni. Kalau enggak sunni ya syi'i gitu. Tetapi makna sunnah secara khusus adalah mereka yang betul-betul nisbat kepada sunnah yang bersih dari bid'ah, sehingga semua ahlul bid'ah itu tidak masuk di dalam penamaan yaitu ahlus sunnah ini. Ini telah kita jelaskan, telah kita adungkan tadi perkataan-perkataan ini para ulama diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga beliau tegaskan fa'alu sunnahum ashabu Rasulullah SAW li'anam talaqa anhu mubasyaratan usul al-i'tiqad kama talaqa umur al-ibadah. Oleh karena itulah ahlu sunnah adalah mereka adalah para sahabat Nabi, yang para sahabat ini mereka langsung dalam mendapatkan ilmunya, pokok-pokok akidahnya dari Nabi SAW. Demikian pula mereka dalam mengambil ibadahnya, teori dan praktiknya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat adalah a'raful khalqi bi sunnati Nabi, orang yang paling faham tentang sunnah Rasulullah Sallam. Wa atba' laha mimman ja'a ba'dahum, dan para sahabat orang yang paling mengikuti tentang sunnah Nabi dibandingkan dengan orang setelahnya. Para sahabat melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka mengambil ilmu langsung dari Nabi dan mengambil contoh teladan yang disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri dari Nabi SAW. Dan al-sunnah juga adalah para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan cara yang terbaik, yang mereka mengikuti jejaknya para sahabat. Demikian pula al-muqtafuna atharuhum fi kulli asrin wa misrin, dan orang yang mengikuti jejaknya para tabi'in dari setiap zaman dan masa. Dan panglimanya ahlu sunnah adalah ahlul hadith wal athar, orang yang mereka bergelut dengan hadith, dengan riwayat-riwayat, sehingga mereka yang paling tahu persis tentang ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua orang yang mereka mencintai hadis dan mengikuti jejaknya para a'immatul hadis, a'immatus sunnah, itu adalah ahlu sunnah. Kemudian, dan telah kita tadi sebutkan, walamakan ahlal makwakan hadal laqab in ahli sunnah yutlaku ala sahabi Rasulullah SAW wa man tabi'ahum ala makanu alihi minal huda tanah saat atawaif hadal laqab walakinnal ibrah bilhaqa'ik walisat bida'awi. Tatkala laqab ahlu sunnah itu dinisbatkan kepada para sahabat Nabi, maka laqab ini harum. Namanya nisbat kepada sahabat Nabi, semuanya itu mereka pengin seperti itu. Mengikuti para sahabat, para tabi'in, itu nama yang harum. Sehingga kelompok-kelompok itu berebut nama tersebut. Sampai kemudian ahlul bid'ah pun juga mereka itu bernama atau berlaqab dengan ahlu sunnah. Padahal mereka ahlul bid'ah. Maka al-ibrah bil haqa'iq walisat bida'awi. Maka penilaian itu, hakikat penilaian itu adalah dengan hakikatnya, bukan dengan dakwaan-dakwaan. Kemudian juga telah kita lewati wa innahu lama nasa'at al-bida' fil islam wa ta'addadat al-firaqud dalal. Ketika bid'ah-bid'ah telah tumbuh, bermunculan di dalam Islam, kemudian firqah-firqah sesat itu telah bermunculan banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Wa khataqulun yad'u ila bid'ati wa hawa wa hawahu man tisabim fi dhahir ila al-islam. Dan setiap ahlul bid'ah itu menyeru kepada bid'ahnya dan hawa nafsunya. Tapi secara zahir bersama itu, secara zahir mereka menisbatkan kepada Islam. Sehingga orang taunya, ya mereka adalah gini, muslim, tapi dengan berbagai macam aroma bid'ah-bid'ah mereka. Kalau orang awam bilang, terus Islam sing endi, sing yang harus saya ikuti, tapi kelompok ini Islam kabeh. Semuanya mengklaim menjadi ini Islam, tapi warnanya macam-macam. Kana la budda li ahli al-haq an tu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ahli al-ibtida' wal inhiraf bil aqidah. Maka sebuah keharusan ahlul haq itu dikenal dengan nama yang dibedakan dari ahlul bid'ah dan ahli yang menyimpang dari penyimpangan, dari kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah. Bagaimana ahlu sunnah dikenal dengan kelompok yang hak ini dikenal dengan nama yang menunjukkan hakikat mereka sebagai ahlul hak yang berbeda dengan ahlul batil. Fadharat hinaidin asma'uhum asyariyah al-mustamadah minal islam. Maka setelah itu muncul nama-nama yang syar'i, yang bersandar kepada Islam. Di antara namanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firaqatun Najiyah, Taif al-Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Salafi. Ini adalah nama-nama yang semuanya terambil dari nas-nas yang disebutkan di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muta'ammil, dan orang yang mereka merenungkan nama-nama tersebut akan nampak sekali annaha kullaha tadru alal Islam. Semuanya itu menampakkan, menunjukkan kepada hakikat Islam. Lalu penamaan-penamaan tadi yang nama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Taif al-Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, itu sebagiannya itu sabit. Sebagiannya itu ada dalam nas. Wal ba'd, sebagian penamaan itu hasalalahum bisababi tahqiqihim lil Islam. Tahqiqan sahihan, sebagian itu diangkat dari yaitu bagaimana mereka itu mewujudkan Islam dengan perwujudan yang benar, sehingga nama itu adalah nama yang mewakili pengamalan Islam yang benar. Wahiyat tukhalifu musammayat ahlil bid'ah wa alqabihim. Dan ini berbeda dengan penamaan ahlul bid'ah dan lakop-lakop mereka. Tadi telah kita sebutkan bahwa di antara penamaan al-bid'ah itu ada yang nisbatnya kepada pribadi. Seperti Jahmiyah, itu nisbat kepada pendirinya atau tokohnya Jahm bin Sofwan. Qusaidiyah, nisbat kepada Zaid bin Ali bin Husain. Qulabiyah, nisbat kepada Abdullah bin Qulab. Karomiyah, nisbat kepada Muhammad bin Karom atau bin Kiram. Asy'ariyah nisbat kepada Abul Hasan Al-As'ari. Ini ada tokoh-tokoh. Sehingga nama-nama itu nisbat kepada tokoh pendirinya. Sehingga agamanya itu ya agama tokohnya. Agama tokoh tersebut. Ini satu. Ada lagi yang namanya itu wa imma ila al-qabin mustaqah min amin asli bid'ahim. Atau nama itu nisbat kepada usul bid'ah mereka, pokok bid'ah mereka. Contohnya adalah Karofidoh. Rafidoh ini nama, kenapa dikatakan Rafidoh? Li Rafdihim Zaid bin Ali. Karena mereka menolak Zaid bin Ali yang diajak untuk mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, enggak mau. Zaid bin Ali diajak untuk mengutamakan Ali di atas Abu Bakar Umar, dia enggak mau. Maka Rafidah ini kemudian yaitu menolak Zaid bin Ali. Maka dikatakan Rafidah, gerakannya dikatakan Rafidah. Menolak orang yang mereka tidak mau mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Maka dikatakan rafidah. Atau li rafihim li imamat syaikhain. Atau penolakan mereka kepada dua imam syaikhain, yaitu Abu Bakar Umar. Sehingga dikatakan rafidah, enggak mau mengakui Abu Bakar dan Umar. Ada lagi yang namanya nawasib, yaitu linus bihim al-ada li ahlil bait. Karena mereka ini memusuhi ahlul bait. Usul bid'ah mereka adalah memusuhi ahlul bait. Atau qadariyah li kalamihim fil qadar, karena pembicaraan mereka tentang takdir yaitu mengingkari takdir. Wa sufiyah atau yaitu sufi. Lilubsihim suf, karena mereka pakai suf. Ini pakai baju bulu domba. Wal batiniyah, kelompok batiniyah. Kenapa dikatakan itu? Lizakmihim anan nusus ala ninusus zahiran wa batinan. Mereka menyangka nas-nas itu ada nas yang zahir, ada nas yang batin. Wal mursyiah, mursyiah li irjaihim li a'mali an musammal iman. Karena mursyiah itu mengakhirkan amal dari iman, sehingga intinya memisahkan antara amal dengan iman. Ya, sehingga iman itu satu kesatuan. Imannya nabi dan imannya pelacur sama, karena iman itu enggak bertambah enggak berkurang dengan amal. Amal itu beda dengan iman. Amal enggak masuk pada iman. Ini adalah kelompok yang mereka nama-namanya atau lakop-lakopnya itu nisbat kepada usul bid'ah mereka. Ini kepada pokok bid'ah mereka. Wa imma anna hadhil alqab tarji'u ila sababi khuruji man tusamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim. Atau lakop-lakopnya itu kembali kepada sebab mereka keluar dari penamaan akidah kaum muslimin dan jamaah mereka. Seperti khawarij. Dikatakan khawarij kenapa? Li khurujim ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Karena keluarnya mereka, mereka memberontak, karena mereka keluar, tidak membaiat Ali, memberontak kepada amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Maka sikap keluarnya mereka dikatakan khawarij. Orang-orang yang mereka keluar memberontak Ali bin Abi Thalib. Atau juga mu'tazilah. Kenapa mereka dikatakan mu'tazilah? Li'idhisali ro'isihim wasil bin Atta' ini Majlis Al-Hasan Al-Basri. Yaitu karena itizalnya pemimpin mereka, yaitu memisahnya itizal, nyempalnya pemimpin mereka Wasil bin Atta dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri. Ini adalah nama-nama yaitu Ahlul Bid'ah, lakop-lakop mereka itu nisbat kalau enggak kepada pribadi, kepada ini usul bid'ah mereka, atau kepada sifat perbuatan mereka. Ini adalah penamaan daripada Ahlul Bidah. Kalau Syekh Bakar Abu Said dalam bukunya Hukmul Intima Ilal Firaq Wal Ahzab Wal Jamaat Al-Islamiyah, hukum terikat dengan firqah-firqah dan kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah Islamiyah yang ada, maka beliau mengatakan, lama khasalatil kal firaku muntasibatan ilal Islam, ketika bermunculan kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam, munsyaqqah anil umud al-faqari lil muslimin, yang bertentangan dengan pokok-pokok pemikiran kaum muslimin, pokok-pokok yakni ajaran Islam yang dipegang oleh kaum muslimin. Al-umud al-faqari itu asalnya adalah tulang punggung, sehingga mereka bertentangan dengan pokok-pokok sandaran pendapat akidah kaum muslimin. Zaharat alqabuhum asyariyah almumayyizah li jama'atil muslimin, maka muncullah nama-nama syar'i untuk membedakan dengan jamaah-jamaah yang menisbatkan kepada Islam tadi, ini firaquddalah, li nafsil firaq wal ahwa anhum, dalam rangka untuk meniadakan atau yaitu memisahkan dari berbagai macam firqah-firqah yang berdasarkan hawa nafsu mereka itu tadi. Al-firaq wal ahwa. Sawan makana lahu minal asma thabitan lahum bi asri syar'i. Baik, nama-nama itu muncul itu dari nama-nama yang ada di dalam nas syariat. Seperti al-jama'ah, firqatun najiyah, ta'if al-mansurah. Itu ada semuanya dalam nas. Nama itu terangkat dari nas. Au biwasitatil tizamihim bisunan amama ahlil bidah. Atau nama itu diangkat dengan sarana karena berpegang teguhnya mereka dengan sunnah dianti di depan ahlul bidah. Banyak ahlul hadith. Itu enggak ada dalam nas, enggak ada. Tapi ahlul hadith itu untuk menunjukkan dia berpegang dengan hadith di hadapan ahlul bid'ah yang mengutamakan ro'yu. Sehingga menamakan dengan ahlul hadith, ahlul athar. Untuk membedakan dengan ahlul ro'i, orang yang mereka menggunakan ro'yu-ro'yu mereka dalam beragama. Sehingga menyimpang liar dengan ro'yunya itu. Walihada khasalalahum arrabta bisadril awal. Sehingga penamaan ini menghubungkan kuat dengan generasi pertama. Fakila lahum pemanya dikatakan kepada mereka itu as-salaf, alul hadith. Salaf yang nisbat kepada para pendahulu mereka, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Alul hadith nisbat kepada orang yang mereka betul-betul menekuni hadith Nabi, alul athar. Ini nama ini, nama-nama yang tidak ada dalam nas. Salaf, alul hadith, alul athar itu tidak ada dalam nas. Tetapi nama-nama ini ada nama yang akan membedakan dengan ahlul bid'ah. Salaf ini kelompok yang mereka betul-betul dalam beragama menisbatkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in. Beda dengan ahlul bid'ah yang mereka nisbat kepada tokoh-tokoh mereka yang bukan dari kalangan para sahabat, bukan dari kalangan para tabi'in, tapi tokoh-tokoh bid'ah mereka. Ahlul hadith untuk ini enggak ada dalam nas, tapi nama ini untuk diangkat untuk membedakan dengan ahlul ro'yi. Orang mereka beragama dengan ro'yu-ro'yu mereka. Ahlul athar juga begitu. Ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ada dalam nas dan juga diangkat untuk membedakan dengan orang-orang yang mereka itu, yaitu tenggelam dalam bid'ah-bid'ah mereka dan perusahaan mereka. Ini yang telah kita tadi bahas. Kemudian, wadhil alqab asyarifah. Tukhalifu ayyi laqabin kan li ayyi firqatin kanat min wujuhin. Lakop-lakop yang syar'i ini, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadith, ahlul athar, fiqhatun najiyah, dan seterusnya tadi itu tukhalifu ayyi laqabin kan li ayyi firqatin. Itu berbeda, menyelisih dengan lakop-lakop firqah-firqah dhalah tadi dari berbagai sisi. Satu, annaha nisabun lam lantam fasil walau lil haddah anil ummatil islamiyah mundu takwiniha ala manhajin nubuwah. Nama-nama yang syar'i tadi, al-sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, kemudian ta'ifah al-mansurah, mereka ini nisbat atau penasapannya itu sama sekali tidak terpisah sedetik pun dari umat Islam semenjak terbentuknya di atas manhaj nubuwah dari generasi Islam yang pertama. Enggak ada terputusnya seujung rambut pun, sedetik pun, enggak ada. Fahiya tahwi jami'al muslimin ala tariqati ra'il al-awwal. Karena nama-nama tadi mencakup semua jamaatul muslimin yang ada di atas generasi pertama, yaitu generasi para sahabat Nabi. Wa man yuqtada bihim fi talaqqil ilmi, dan orang-orang yang mereka diteladani dalam hal pengambilan ilmu, wa tariqati fahmi, dan dalam masalah memahami ilmu, wa bi tabi'ati dakwati ilai, dan dalam masalah karakteristik dakwah yang mereka ajakkan, wa darurati inkhisaril firqatin najiyah fi ahli sunnah wal jamaah, dan keharusan keharusan membatasi firqatun najiyah penamaan al-sunnah wal jamaah, wahum ashabu hadzal manhaj, yang mereka adalah pemilik manhaj yang hak ini, wa yala tazalu baqiyatan ila yaumil qiyamah, dan ini akan kekal, akan terus ada sampai hari kiamat, akhdan min qawlihi, terambil dari hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati mangsuratun alal haqqi, akan terus menerus tidak pernah berhenti akan ada kelompok di kalangan umatku yang mereka ini tertolong atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala alal haqqi, di atas yakni al-haq. Jadi al-sunnah itu nasabnya itu nyambung dari generasi Islam pertama kali sampai nanti hari kiamat enggak pernah terputus. Itu adalah penamaan Ahlussunnah. Cakupannya dari awal pertama kali Islam datang, yang dibawa oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat Nabi, sampai nanti kiamat. Itu adalah Islamnya Ahlussunnah. Tidak pernah terputus dari mereka sama sekali. Beda dengan Al-Bidah. Al-Bidah, ya Islamku kaya mamanya Wasil bin Atha. Lah Wasil bin Atha itu generasi muridnya Hasan Al-Basri. Sehingga Islamnya mentok ke situ, nisbatnya ke situ. Islamku ya kayak Abu Hasan Al-As'ari sebelum beliau bertaubat. Sehingga nisbatnya kepada tokoh-tokoh mereka itu. Ahlussunnah enggak, nisbatnya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga ketika menerangkan agama, ini loh penjelasan para penjelasan sahabat gini. Tabi'in gini. Kalau mereka enggak tokohku begini. Sehingga yang mereka ajukan tokohnya. Bukan ya ini orang-orang yang mereka betul-betul mengambil ilmu dari para dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lebih liar dengan hawa nafsu mereka. Adapun Ahlussunnah senantiasa menasabkan agamanya itu dengan nasab yang jelas, yaitu para salaf sampai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian yang kedua, annaha yani Ahlussunnah itu tahwi kullal Islam. Ajarannya itu mencakup semua yang ada di dalam Islam. Alkitab wa sunnah, yaitu Quran dan sunnah. Fayyala takhtassu bi rasmin yukhaliful kitab wa sunnah ziyadatan aw naqsan. Sehingga dalam ajaran Ahlussunnah itu enggak ada sesuatu yang khusus yang menyelisih kitab dan sunnah, baik itu tambahan atau pengurangan. Beda dengan Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya, ada yang mereka bantah-bantah dari Quran dan Sunnah. Qadariyah mengingkari takdir, padahal takdir terangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jabriyah yaitu menetapkan takdir sampai menghilangkan istita'ah dan iradah, kemampuan dan kehendak manusia. Ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian Mu'tazilah menolak sifat Allah SWT, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sehingga ada yang dikurang-kurangi, ada yang ditambah-tambahi, ada yang mereka menambah-nambah dengan ibadah-ibadah tertentu. Ahlussunnah, ya sudah, apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah tidak menambah, tidak mengurang. Sehingga Ahlussunnah yang mewujudkan Islam itu sendiri. Yang ketiga, annaha alqabun minha mahwa sabitun bisunnah sahihah. Ahlussunnah itu dengan semua penamaannya tadi itu, lakob-lakob itu sebagiannya ada dalam nas. Ada dalam nas hadis. Umpamanya Al-Firqatun Najiyah ada nasnya. Taif Al-Mansurah ada nasnya. Kemudian itu sebagian ada nas yang jelas dari nas tersebut. Wa minha lam yabrus illa fi muwajati alil bidah wal firaqid dhalah liraddi bidawatihim. Sebagian lagi nama itu dimunculkan dalam rangka untuk menentang ahlul ahwa firaqud dhalah, untuk membantah bid'ah mereka. Seperti tadi ahlul hadis, ahlul athar. Dalam rangka untuk membantah, tidak boleh kita beragama dengan ro'yu sehingga ro'yunya itu ngelayang kemana-mana. Harus terikat dengan nas-nas hadis atau riwayat, karena agama itu adalah ini periwayatan. Wa tamayyuz anhum, dan dalam rangka untuk membedakan dari ahlul bidah itu, ib'adul khalti bihim wal munabatatihim, sehingga menjauhi dari segala bentuk kerancuan dan membungkam mereka dari berbagai macam kebatilan. Falamma dhaharat al-bid'atu tamayyazu bisunnah, ketika muncul bid'ah, Ahlussunnah memunculkan dengan istilah sunnah. Sehingga Ahlussunnah orang betul-betul mereka beragama di atas sunnah. Untuk membedakan dengan al-bid'ah yang suka mengadakan kreasi-kreasi sendiri dalam beragama. Walamma hukima ra'yu tamayusan bil hadith wal athar. Ketika firqud dhalah itu mereka berhukum dengan ra'yu, agama itu diputuskan dengan ra'yu, maka ahlu sunnah membedakan dengan mereka dengan istilah ahlul hadith wal athar. Walamma fashatil bid'ah wal ahwa bil khuluf, ketika al-bid'ah, ketika tersebarnya bid'ah dan hawa nafsu, ini fil khuluf, di generasi akhir berkembang bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu, maka mereka membedakan dengan huda ani hadyu salaf, sehingga kita ini beragama mengikuti salaf, sehingga menjadi salafi. Ini untuk membedakan dengan ahlul bid'ah wal ahwa yang terus berkreasi terus, bahkan menganggap mengikuti para sahabat itu adalah kolot, dianggapnya itu kuno, sehingga kembali ke jalan unta, kembali ke zaman unta. Intinya penuh dengan celaan kalau beragama itu kembali kepada para sahabat Nabi. Dianggapnya para sahabat itu primitif, sehingga mengesankan salaf itu ya agamanya orang-orang yang kolot, yang kuno, ortodok, primitif, enggak berkembang. Ini adalah untuk membedakan dengan mereka. Wahakadha, dan demikianlah. Arabik yang keempat. Anna aqdal wala wal bara wal muwalah wal muadah li ladaihim huwa alal islam la ala rasmi bismin muayyan. Bahwa ikatan al wala wal bara, loyalitas dan permusuhan di kalangan ahlu sunnah itu alal islam. Itu ditegakkan di atas islam. La ala rasmi bismin muayyan, bukan dengan simbol-simbol tertentu. Wala ala rasmi mujamurasin mujarrat, dan bukan dengan propaganda, simbol propaganda atau simbol tertentu semata-mata. Inama wal kitab wa sunnah fahasbu, ahlu sunnah itu simbolnya adalah Quran dan sunnah. Antum bedakan wala wal baroknya ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah umpamanya katakanlah anggota ormas atau organisasi. Pokoknya kalau masuk ormas ini recommended, boleh ceramah, boleh seminar, boleh ngisi, boleh khutbah, boleh segala macam, karena teman kita satu ormas. Tapi walaupun mereka hafal Quran, kemudian mengikuti para sahabat, hujahnya sangat jelas, sangat gamblang, pikirannya bersih dari bid'ah, kalau bukan anggota ormas enggak bisa ceramah. Sehingga wala-wal baroknya dibangun di atas, ya ini kelompok. Islam enggak? Al-Sunnah enggak? Intimaknya kepada sunnah, yang perhatian dengan sunnah, yang akidahnya di atas sunnah, yang Islamnya di atas sunnah, maka mereka adalah orang yang layak untuk direkomendasi untuk ngajar, untuk mereka ya ini yang ngajar, dicintai, dan seterusnya. Sehingga ikatan-ikatan Quran dan sunnah. Bukan ikatan kelompok, organisasi, hisab, dan seterusnya. Ini adalah kebiasaan ahlul bidah mengikatkan dengan wal-wal baroknya tegak bukan di atas akidah Islam, bukan di atas Quran dan Sunnah, tapi dengan kelompok dan hawa nafsu mereka. Yang kelima, anna hadhil alqab lam takun da'iyatan lahum ta'assub li syakhsin duna Rasulullah SAW. Kelompok ini, ahlus sunnah wal jamaah ini, dengan semua lakop-lakopnya itu, tidak pernah mengajak kepada siapapun untuk ta'asub kecuali kepada Rasulullah SAW. Sehingga yang ditonjolkan itu adalah bagaimana menjadi pengikut Rasulullah SAW. Sunnahnya, ajaran nabinya, bukan kelompoknya, bukan organisasinya, bukan partainya, bukan ini golongannya, tapi adalah Islam yang diajarkan Nabi. Ta'asubnya itu kepada ajaran itu. Kamu menyimpang ajaran Nabi? Enggak. Kamu cocok? Iya. Kalau ormas atau organisasi? Enggak. Kamu anggota? Iya. Walaupun pikirannya sufi, aklani, atau mungkin pikirannya kuburi, enggak ada masalah. Yang penting sekelompok dengan kita. Itu namanya, yaitu membangun wal-wal bara dan nisbat kepada kelompok mereka. Bukan kepada ajaran-ajaran Islam yang sahih. Anna hadhil alqab la tufdi ilal bi'ila bid'atin. Dan lakob-lakob tadi, ini al-sunnah, frekutun ajal, segala macam tadi itu tidak akan mengantarkan kepada bid'ah. Lalu mereka mengikatkan dengan sunnah, mengikatkan dengan sunnah, dengan ajaran Islam. Yang ajaran Islam, kitab dan sunnah itu menjadi korektor. Yang ngoreksi mereka, ada yang salah, maka mereka akan kembali kepada Quran dan sunnah. La wala asabiyah li saksin muayyanin, tidak asabiyah, tidak ta'asub dengan pribadi tertentu. Wala li ta'ifatin muayyanatin, dan bukan kepada kelompok tertentu. Kalau ada seorang imam dikritik dengan ujian yang jelas, legowo. Ahlus sunnah akan legowo, karena yang kritik ini mendatangkan hujah yang sangat jelas, sehingga pemimpin ini salah, imam ini salah. Enggak ada masalah. Karena yang didatangkan adalah ilmu. Beda dengan orang yang mereka ta'asub, hisbi kepada kelompoknya atau orangnya, tokohnya. Begitu disinggung kelompoknya, tokohnya, walaupun dengan hujah yang sangat jelas, mereka akan murka. Akan dia bela mati-matian dan tidak terima untuk tokohnya itu dikritik. Ini bedanya dengan Ahlus Sunnah, ini wal jamaah. Walinu syarri fi ta'rif bimusammayati Ahlus Sunnah wal jamaah bikhtisar. Dan kita akan menjelaskan secara singkat, ini ta'rif-ta'rif penamaan Ahlus Sunnah wal jamaah dengan singkat. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal adalah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadzal ismu minal asma'il masyhurah allati urifa biha Ahlus Sunnah. Nama ini adalah dari nama-nama yang masyhur. Nama-nama yang terkenal yang dikenal dengannya Ahlus Sunnah. Wa wa yutlaqu maqrunan bisunnah, dan dimutlakan beriringan dengan sunnah, fayuqalu ahlussunnah wal jamaah, sehingga nama yang gandeng, nama yang yaitu gandeng ahlussunnah wal jamaah. Wa qad yarid munfaridan, terkadang penamaan itu sendiri-sendiri ahlussunnah tanpa al jamaah, ahlussunnah, atau juga ahlul jamaah. Kadang namanya sendiri-sendiri begitu. Tapi ini qalil, tapi ini jarang sekali. Wal ghalib, yang umum, iktiranuhu bisunnah, gandeng dengan sunnah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang umum namanya itu. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, fa inna sunnata makrunatun bil jamaah, karena sunnah itu beriringan dengan jamaah. Orang yang mereka di atas sunnah, mereka itu akan bersatu. Kama annal bid'ah makrunatun bil furqah, sebagaimana bid'ah itu iringannya dengan perpecahan, furqah. Fayuqal ahlu sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Ini adalah sudah gandingannya. Kalau sunnah itu akan mempersatukan, kalau bid'ah itu pasti akan membuat bercerai-berai, berkelompok-kelompok, itu pasti. Wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ismi, di antara sebab penamaan mereka dengan nama ini, ahlu sunnah wal jamaah, annahum qad tamayyazu bimizatain azimatain. Penamaan mereka dengan nama ini itu teristimewakan atau tertonjolkan dengan dua keistimewaan yang sangat agung. Satu, al-ula tamassukuhum bisunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha bi khilafi sa'iril firaq fayatatamassak bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha fayalatun sab ila sunnah wa inamatun sabu ila bida'iha au ila a'immatihim au ila af'alihim kama taqaddam. Ciri yang pertama, keistimewaan yang pertama dengan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karena tamasuk, berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka itu menjadi ahlinya, ini ahli sunnah, yang betul-betul sangat akrab dengan sunnah, menjiwai sunnah, hidupnya itu dengan sunnah, maka dikatakan ahlus sunnah. Beda dengan rumusan ahlus sunnah kok, akidahnya As'ari, fikirnya Syafi'i, kemudian suluknya Ghazali. Ini rumusan dari mana? Kok bisa nge-mix kayak gitu, kemudian dinamai ahlus sunnah. Nah, terus kalau orang yang hidup sebelum ini Ghazali, As'ari, kemudian Syafi'i bagaimana? mereka mik-mikannya bagaimana untuk dikatakan ahlu sunnah. Raceto, artinya nisbatnya enggak ceto. Mestinya ya ahlu Ghazali atau ahlu Syafi'i atau berarti ahlu apa namanya itu Asy'ari. Kok mik itu lalu dibilang ahlu sunnah. Sehingga ahlu sunnah tapi hakikatnya bukan di atas sunnah. Beda dengan ahlu sunnah yang para ulama sampaikan, ahlu sunnah ya orang betul-betul sangat akrab dengan sunnah. Saat mereka sunnah itu menjadi bagian hidupnya sehari-hari itu. Kemudian, hingga mereka menjadi ahli sunnah. Bikhilafi sa'iril firaq, beda dengan seluruh firqa-firqa yang ada. Mereka ini bertamasuk, tatamasak bi'aro'iha. Mereka ini berpegang teguh dengan arok, pemikiran-pemikiran mereka. Wa ahwa'iha dengan hawa nafsu mereka. Wa akwali qadatiha dengan perkataan pemimpin mereka. Pendapat-pendapat pemimpin mereka. Faya la tunsab ila sunnah dan tidak dinisbatkan kepada sunnah. Tidak dinasabkan kepada sunnah. Wa innama tunsab ila bida'iha dan itu dinisbatkan kepada bid'ah mereka. Au ila a'immatihim atau kepada imam-imam mereka. Au ila af'alihim kama taqaddam atau kepada perbuatan-perbuatan mereka seperti yang telah berlalu. Penjelasan tadi, kelompok-kelompok ahlul bid'ah tadi, kemana mereka menisbatkan bid'ah mereka itu. Ada yang kepada pribadi, ada yang kepada usul bid'ah mereka, ada yang sifat perbuatan mereka. Wal misa athaniyah, adapun keistimewaan yang kedua, annahum ahlul jama'ah, mereka itu ahlul jama'ah, lijtima'ihim alal haq, karena berkumpulnya mereka di atas al-haq. Mereka berkumpul di atas al-haq. Sehingga al-jama'ah itu ciri khas yang pertama adalah jama'atu ahlil haq. Mereka jama'ahnya orang yang berkumpul di atas kebenaran. Sehingga dikatakan anta wahdaka alal haq fa antal jama'ah. Antum sendirian tapi di atas al-haq itu namanya jama'ah. Walaupun sendirian. Kenapa? Karena di atas al-haq, Anda telah bergabung dengan jamaahnya para sahabat. Beda dengan orang yang mereka ini walaupun bersatu padu di atas kalau di atas komando, organisasi yang rapi, tapi di atas prinsip bid'ah, ya dikatakan ahlul furqah. Kemudian, wa'adamu tafarruqihim dan mereka tidak berpecah belah. Bi khilafi al-firaqil ukhra, berbeda dengan firqah-firqah yang lain. Fa innahum la yastami'una 'alal haq, mereka tidak berkumpul di atas al-haq. Tariqah rifa'iyah, mereka berkumpulnya di atas apa ikhwan? Ajaran Syekh Ar-Rifa'i. Kemudian ada lagi tariqah apa lagi? Ya, berkumpulnya mereka di atas ajaran syekhnya. Kelompok ini berkumpul di atas ajaran kelompok tersebut. Sehingga yang mengikat mereka adalah ya syekhnya, ya ciri khas ajaran kelompok tersebut. Bukan mengagungkan sunnah. Bukan mengagungkan sunnah. Ciri khasnya itu bukan kembali kepada sunnah. Kepada nas-nas yang sahih kepada Nabi. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum. Fala haqqa yajma'uhum. Mereka ini mengikuti hawa nafsu mereka itu. Maka mereka tidak berkumpul di atas kebenaran. Yaqulu Syekhul Islam fi ta'rifi ahli sunnah, Syekhul Islam mengatakan tentang ta'rif ahli sunnah, hum al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan apa yang bersepakat di atasnya generasi awal di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah ahlus sunnah. Iya. Kita istirahat dulu insyaallah nanti ba'da zuhur insyaallah kita lanjutkan, mudah-mudahan target minimalnya ya mudah-mudahan nyampe halaman 50. Kita cukup sekian dulu. Kita nanti kembali lagi ba'da zuhur. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi Sabi wasallam.